bayi harimau anak petani, seperti sanca melilit kerbau. Ia ada di gorong-gorong kota. Lantas apa agamanya? Kerbauku kerbau petani, ularku ular sanca, bayiku murni dan kosong. Ia ada di gorong-gorong kota. Kerbau ku kerbau petani, ular ku ular sanca, bayi ku bayi harimau. Ia ada di gorong-gorong kota. Kerbau ku bayi petani, bayi murni dan kosong. Kalung sanca, ia ada di gorong-gorong kota. Kerbau ku bayi,